pergi meninggalkan diriku, membawa kisah yang telah lalu. Tanpa kau pikir perasaanku, kau buat diriku menunggu. Peduli jarak jauh, cinta suci takkan mati.